Sore itu, hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Air hujan masuk lewat sisi kiri yang dindingnya hanya setinggi dagu orang dewasa. Oh ya, untuk yang kemarin belum menyimak cerita hunian eksklusif sebelumnya, aku mau gambarin sedikit. Jadi kosku ini ada 3 lantai, dan aku tinggal di lantai paling atas, lantai 3. Hanya ada 5 kamar dalam satu lantai ini. 4 kamar di sisi kanan dan 1 kamar di sisi kiri. Sebelumnya, aku menempati kamar paling depan. Namun, tak lama beberapa penghuni datang hingga 4 kamar mulai penuh, aku pindah di kamar nomor 2 setelah tangga naik ke lantai 3. Kamar paling ujung dekat tangga turun masih kosong. Kalaupun isi, tak akan pernah lama. Pernah suatu kali, kamar itu diisi oleh sepasang sahabat. Keduanya anak yang rajin. Kamar mereka selalu bersih. Suatu hari, keduanya sama-sama mudik di akhir pekan. Ketika salah satu dari mereka balik ke kos, Nuning, nama panggilannya, datang ke kamarku menanyakan teman sekamarnya. "Dewi kemana ya, Mbak?" "Lah, bukannya kemarin mudik sama kamu kan?" "Bukannya udah balik ke sini, Mbak?" katanya. "Belum kok. Aku di kos aja dari kemarin dan gak lihat Dewi balik ke sini lagi semenjak kalian pulang," jawabku. "Loh, kok? Kamarku berantakan banget ya, Mbak. Kalau Dewi belum balik ke sini, terus siapa yang ngacak-ngacak kamarku?" Aku sama teman-teman langsung penasaran dong. Semua langsung bergegas ke kamarnya. Dan benar saja, itu kamar udah acak-acakan kayak kapal pecah. Spray kemana, bandal kemana, belum lagi buku-bukunya. Seketika kami merinding. Karena memang kami gak kemana-mana dari hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi benar-benar ada di kos dan pulang dan keluar kos itu cuma buat nyari makan doang. Dan setahu kami memang gak ada yang masuk ke kamarnya si Dewi sama Nuning. Lalu, siapa pelakunya ya? Itu sampai sekarang sih masih jadi misteri. Yaudah, kembali lagi ke cerita awal ya. Jadi sore itu, menjelang maghrib, teman-teman lagi asik main hujan-hujanan di depan kamarku yang kebetulan adalah ruang kosong. Jadi talang air di atas tembok yang tingginya sedagu itu sepertinya sedikit rusak. Jadi air jatuh ke dalam dan membanjiri tempat yang biasa untuk mencuci baju hingga ke depan kamarku. Ada Ica, Emen, Nete, Tante, dan Pingkan. Suatu saat mereka, semoga aja sih mereka mau bergabung untuk ikut bercerita di sini, biar makin seru. Jadi sore itu mereka berseluncur, seluncuran gitu di lantai, berlarian, joget-joget gak jelas gitulah untuk seumuran kami kala itu. Terus teman-teman lagi asik-asiknya nih main hujan, tapi aku gak ikutan. Terus mereka mulai ngerayu, "Dita, ayo sini ikutan." Beberapa kali mereka ngajakin, tapi akunya gak mau. Aku gak mau terlihat konyol seperti mereka. Masih gengsi. Tapi karena lama-lama lihat mereka kayaknya asik banget, terus mereka juga gak pantang menyerah ngajakin terus, akhirnya ya udah deh, sekalian aja ikutan. Akhirnya kami semua hujan-hujanan, tapi aku lebih tertarik ke bawah talang air. Jadi kayak berasa di bawah air terjun, ngayalnya ya. Karena waktu itu hujannya emang sangat deras. Terus waktu itu kan aku menghadap ke dinding yang tingginya sedagu dan menutup wajahku dengan kedua tangan sambil menikmati air hujan yang jatuh di kepala. Tiba-tiba ada yang meluk aku dari belakang. Aku pikir dia tante, orang yang paling imut di antara kami berenam. Karena ya emang kecil, jadi tangannya itu melingkar di perutku. Jadi emang berasa anaknya emang kecil. Dan tante ini adalah orang yang paling kecil di antara kami. Terus, dia memelukku erat sambil loncat-loncat. Ya, aku ikutin aja. Aku ikut loncat bebarengan dengan dia yang masih memelukku dari belakang. Satu, dua, tiga, entah berapa kali loncatan deh. Hingga akhirnya, pas loncat untuk kesekian kali, tahu-tahu aku didorong. Dan, duk! Mataku berbenturan di ke ujung tembok, tembok yang sedagu tadi. Untung aja aku masih kebentur. Ini masih untung. Soalnya dindingnya juga masih sedagu. Coba kalau enggak. Kalau aku loncatnya lebih tinggi dan waktu dorong itu pas aku loncat, bisa jadi aku jatuh, terjun bebas ke samping kos. Bayangin aja, dari lantai 3 loh. Seketika itu, pas aku kebentur, jadi emas mataku kebentur ke tembok, itu pelukan langsung lepas. Dan aku nunduk, megangin mataku pakai kedua tanganku. Aduh, kataku. Eh, kenapa? Kenapa, Dit? Tanya tante. Aku langsung aja nyalain dia. Tante sih, loncatnya sambil dorong. Aku nyalahin tante yang pas aku balik badan dan buka mata, ternyata si tante itu ada di depan kamarku. Jadi jauh dari aku, posisi aku berdiri saat itu. Berarti jarak kami itu dari ujung ke ujung. Tapi saat itu aku gak mikir aneh-aneh, karena berasa sakitnya soalnya. Jadi mata itu kerasa sakit. Terus teman-temanku yang lain ngeliat, "Hah, kok ada darah? Lutul itu mata kamu berdarah," kata si Ica. Ica ini teman sekamarku. Terus akhirnya semua panik kan, lihat darah netes gitu kan. Akhirnya aku dibawa kamar, dibersihin darahnya, dilap, cariin es. Udah deh pada panik deh. Sampai dipastiin benar-benar darah itu enggak keluar lagi. Nah, pas darah udah berhenti keluar, baru deh dibahas bareng-bareng. "Kamu kenapa bisa berdarah gini sih?" kata si Ica. "Tadi dipeluk tuh sama tante, terus diajak loncat-loncat. Tapi akhirnya didorong sama tante," aku bilang. Terus tantenya melongo. Kaget kan dia. Enggak ya. Aku enggak meluk kamu. Aku sama Pingkan main seluncuran di depan kamarmu," kata si tante. Yang lain juga membenarkan. "Iya bener, Dit. Tadi aku juga lihat kamu itu sendirian di bawah talang. Kita semua main seluncuran di sini. Kamu yang loncat-loncat sendirian di bawah talang," katanya. Semua langsung pada bengong kan sambil saling lihat. Aku juga gak bisa membela diri lagi karena mereka yang lihat tante di situ di depan kamarku itu lebih banyak. Dan aku juga gak lihat langsung kalau tante meluk aku. Aku cuma ngerasain doang. Terus akhirnya si tante nyeletuk. "Woi, bubar woi. Makanya maghrib-maghrib itu siap-siap sholat, bukannya main-main," katanya. Ya udah, kami pun bubar dan siap-siap sholat maghrib. Benar-benar kapok deh. Nggak lagi-lagi main di waktu maghrib.